الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد كو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan yang berbarokah ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan sore. Dan kita masih menjelaskan tentang syarah dari zikir atau membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di sini kita masih menjelaskan tentang makna as-samad. Yang maknanya sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Fakir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan kasih sayangnya, membutuhkan perlindungannya, pemeliharaannya dan seterusnya. Itulah makna as-samad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa ayat atau kita bacakan beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan kemadaratan, menghilangkan musibah. Begitu juga disebutkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَيُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل katakanlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrik, mayyunajjikum, siapa yang menyelamatkan kalian min zulumatil barri, dari kegelapan yang ada di darat, wal bahri, dan kegelapan yang ada di lautan. Tad'unahu, yang kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tadarru'an, dengan tadarru', ketundukan, wa khufyatan, dengan memelankan suara, menunjukkan ketundukan yang sempurna, mengikhlaskan ibadah, permintaan, doa hanya kepada Allah semata. Di saat terjadi musibah atau bencana, baik di darat ataupun di laut. Kemudian mereka mengatakan, lain anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kami dari musibah ini, dari malapetaka ini, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillah, katakanlah kepada mereka, Allah, Allahu yunajjikum, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyelamatkan kalian. Minha, dari malapetaka tersebut. Wa min kulli karbin, dan dari setiap kesulitan. Thumma antum tusyrikun, kemudian setelah itu kalian malah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah, diantaranya bahwasanya orang-orang musyrik dahulu ketika mereka mendapatkan musibah atau malapetaka atau perkara yang sangat berbahaya, mengancam jiwanya, mengancam kehidupannya, mereka berdoa dengan ikhlas, memurnikan permintaan doa hanya kepada Allah semata, bahkan dengan khusyuk, dengan ketundukan, dengan kehinaan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam lisannya dia mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya atau kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tetapi pada kenyataannya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari musibah, dari mara bahaya tersebut, mereka kembali berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah, melakukan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua pada ayat Qulillahu yunajjikum, hanya Allah lah, katakan kepada mereka, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan kalian. Ini yang menjadi syahid bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari bahaya atau dari kesulitan. Hal ini menunjukkan manusia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari sifat As-Samad, yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun kalimat atau ayat lam yalid wa lam yulad, hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengambil anak atau tidak memiliki anak, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada beserta Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan pun. Disebutkan dalam ayat lain, mattakhada sahibatan wala walada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sahibah. Sahibah ini adalah istri, pasangan. Wala walada, dan tidak pula anak. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membutuhkan makhluk. Tidak membutuhkan makhluk bantuannya, pertolongannya, tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pasangan atau juga tidak memiliki anak. Disebutkan dalam ayat lain, badi'us samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, anna yakunu lahu walad. Dia tidak memiliki anak, walam yakun lahu sahibah, dan tidak memiliki pasangan. Wa khalaqa kulla syai, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia adalah zat yang mengetahui terhadap segala sesuatu. Adapun kalimat walam yulad, dan tidak dilahirkan, karena konsekuensi dari dilahirkan, perkara tersebut adalah perkara yang baru. Kenapa disebut perkara yang baru? Karena ada yang lebih awal dari dia. Seorang bayi dilahirkan tanggal sekian, hal ini menunjukkan bahwasanya dia ini baru. Kenapa? Karena ada yang sebelum dia ini, yang paling dekatnya adalah ibunya, jelas, dan bapaknya. Maka apabila sifat ini atau Allah subhanahu wa ta'ala dilahirkan, ini jelas merupakan sifat makhluk dan tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat ini dinafikan, walam yulad. Hal ini dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-awwal, yang maha awal, yang tidak ada mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sifat dilahirkan ini tentunya maknanya berarti didahului oleh seseorang atau yang lainnya. Maka hal itu dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-awwal, maha awal, yaitu azali, yang artinya tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, ada beberapa faedah, dan kita meringkas di antara faedah ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di sini kita meringkas. Yang pertama, faedah dari surah Al-Ikhlas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah muballigh anillah, sebagai penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari kalimat qul huwallahu ahad, katakanlah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan Allahu ahad. Hal ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh, penyampai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas batil. Ada di sebagian kaum muslimin yang meyakini hal ini. yang jelas ini adalah perkara yang batil. Kemudian yang kedua, penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya kalimah Allah ini adalah kalimah yang mustaq, diambil dari kata al-ilah. Diambil dari kata al-ilah menjadi Allah, yang memiliki makna al-ma'bud, yang diibadahi. Kemudian yang berikutnya, penetapan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya dan yang layak baginya. Yang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu husna, seluruhnya bagus. Wa sifatuhu al-ulya, dan sifat-sifatnya itu mulia, tinggi. Kemudian yang berikutnya, terdapat faedah adanya penetapan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemilik, pengatur, yang merajai. Sehingga makhluk ini membutuhkan dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah bantahan kepada orang-orang musyrik dari Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mereka menisbahkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah, kata mereka, memiliki anak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sungguh adalah kufur, telah kafir orang yang mengatakan, إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, ketiga dari Tuhan yang tiga. Jelas ayat ini mengatakan kufurnya orang yang mengatakan meyakini hal tersebut. Seorang mukmin tidak boleh ragu, karena ini ayat Al-Quran menjelaskan dengan tegas. Tetapi di zaman sekarang ini, ada orang yang mengatasnamakan Islam, bahkan disebut tokoh Islam, yang mereka memberikan keraguan kepada kaum muslimin, yaitu mengatakan tidak boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang mengatakan Allah itu tiga, atau Tuhan itu ada tiga, dan seterusnya. Ini merupakan pendangkalan akidah. Merusak kaum. Karena ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wajib beriman. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Di antara ucapan-ucapan mereka yang kufur yang diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan bukan hanya sekedar ucapan, juga keyakinan. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, bahwasanya Uzair ibnullah, Uzair ini adalah anak Allah. Sementara orang-orang Nasara, orang Nasrani, Al-Masihu ibnullah, Isa Al-Masih ibnu Maryam adalah anak Allah. Jelas ini keyakinan batil, karena bertentangan dengan surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Bahkan keyakinan yang kufur, seorang muslim tidak akan menyetujui dan merestui keyakinan kufur, karena ini konsekuensi dari keimanan. Tidak mungkin seorang mukmin menyetujui bahkan menyambut keyakinan-keyakinan yang kufur, keyakinan-keyakinan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ama al-musyrikin anna al-mala'ikah banatullah, dan juga orang-orang musyrik mereka mengatakan dan meyakini malaikat itu adalah anak-anak Allah. Keyakinan orang-orang musyrik dahulu bahwasanya malaikat itu adalah anak atau anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kekufuran dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan orang-orang musyrik itu mereka tidak menyukai anak perempuan. Lalu bagaimana mereka ini menyandarkan anak-anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal mereka apabila memiliki anak perempuan merasa terhina. Akhirnya mereka kubur hidup-hidup untuk menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak memerlukan, membenci anak-anak perempuan. Tetapi anehnya mereka menisbahkan anak perempuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, alakumud zakaru walahul unsa, apakah kalian menetapkan, menyenangi atau menyukai anak laki-laki untuk kalian, sementara kalian menetapkan anak perempuan untuk Allah? Tilka idan qismatun diza, ini merupakan pembagian yang zalim. Yang tentunya semua ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur, meyakini bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri atau anak perempuan Allah. Dan semua ini terbantah dengan surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai menjelaskan syarah atau tafsir dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Begitu pula asbabun nuzul atau sababun nuzul dari surah tersebut. Insyaallah taala untuk pertemuan kali ini